ya, nikah, kemudian belum sempat mandi, kemudian jihad, dimandikan oleh malaikat, ya. Dan kedua, izin dari orang tua itu gugur ketika apa? Ketika dipilih oleh imam, diperintahkan. Contohnya, seorang tentara diperintahkan oleh pemimpinnya untuk apa? Untuk berjaga di garis perbatasan, maka pada saat itu tidak perlu izin orang tua. Kenapa? Karena perintah imam di atas orang tua. Namun perlu diketahui, perintah imam tidak bisa dikiaskan dengan perintah pimpinan organisasi manapun. Saya ulangi lagi, bahwa perintah imam tidak bisa dikiaskan atau tidak bisa kemudian mengkiaskan dengan perintah imam adalah perintah dari organisasi manapun atau perintah dari ustadz syekh manapun. Contohnya ada seorang pimpinan organisasi menyuruh anaknya, menyuruh seseorang untuk apa? Untuk berangkat ke medan perang contohnya. Tapi orang tuanya tidak mengizinkan, maka yang dipatuhi mana? Orang tua. Kenapa? Karena dia bukan pemimpin umat, tapi pemimpin kelompok. Demikian juga ketika seorang ustaz mengatakan, kamu harus pergi, contohnya kemana? Ke Palestina. Kata orang tuanya, jangan. Maka yang dengar perkataan siapa? Orang tuanya. Ya. Yang kelima, khamisan, ta'atul imam, harus taat kepada imam. Faman qatala wa huwa 'asil imama wa mata faqad mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang berperang sedangkan ia bermaksiat atau melanggar imamnya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nauzubillah min dzalik. Jadi pemberontak bagaimana? Pemberontak jelas ya, dia melawan pemimpin. Maka dia mati sangit. Bukan mati syahid. Ya. Sangit itu kalau bahasa Jawa artinya adalah mati hangus. Kenapa? Dibakar di neraka, na'udzubillah. Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minasultani syibran famata il alaihi illa mait mata mitatan jahiliyah. Sungguhnya tidak ada seorang pun yang keluar dari ketaatan dari kepada pemimpin walaupun satu jengkal kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini bukan main-main ya. Islam mengajarkan kita taat, mengajarkan kita untuk tidak hidup serampangan. Kita masuk kepada materi yang keenam, al-madatu sadisatu fi ma yazamul khaydil ma'rifah. Apa yang harus dilakukan ketika berada di medan perang? Ya, ketika orang sudah mulai masuk medan perang, apa yang dilakukan? Jadi Islam mengatur sampai ke hal seperti ini. Tidak ada dalam agama manapun yang mengatur sampai sedetil ini. Ya, tidak ada. Ini kan sudah masuk kepada bab militer ini sebenarnya, peperangan ini. Kode etik perang. Yang pertama, athabatu wal istimatatu hala zahfi. Yaitu ketika sudah dalam medan perang adalah teguh dan mati-matian, bukan pura-pura mati ya, beda. Mati-matian ketika dalam pertempuran, artinya berusaha sekuat tenaga. Kalau perlu mati, matilah. Itu maksudnya. Idh harrama ala harrama azza wa jalla al-inhizama amama al-aduwa hatta hala zahfi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan. Nah ini perlu garis bawahi. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk apa? Untuk mengalah ketika perang. Ya, untuk apa? Untuk mengalah ketika perang. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Anfal ayat 15 berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idzalakitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallumul adbar. Wahai orang beriman, jika engkau bertemu dalam pertempuran dengan orang-orang kafir, maka janganlah sekali-kali mundur ke belakang. Artinya tidak boleh mengalah. Wa hadza fima idza kana al-kuffaru la yazidu ala dhi'fi 'adadil muslimin. Nah, kemudian Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menerangkan bahwa tidak boleh mengalah itu ketika jumlah musuh tidak lebih dari dua kali lipat. Contohnya jumlah pasukan umat Islam 10 ribu, kalau masih batasan 15 ribu, 20 ribu, tidak boleh kabur. Tapi kalau sudah 45 ribu, maka boleh untuk mundur. Ya walaupun ini ijtihad ya. Fa in zada bi an qatala rajulun minal muslimina thalathatan min al-kufar fa akthar matalan fala yahzurumu al-inhizam. Jika lebih banyak, maksudnya jika satu orang beriman itu menghadapi tiga orang kafir atau lebih, maka tidak apa-apa mengalah. Ya. Kama annahu man in zahama qasda muhad mukhada'atil kufari liyanfadhu alaihim. Sebagaimana boleh juga seorang mengalah ya untuk menipu orang kafir, ya untuk menipu orang kafir, agar apa? Agar kemudian bisa mengepung mereka. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Khalid bin Walid. Mundur, muter ke belakang, dikepung. Ya. Lawan zama liyaztaza lian haza ila fiatil muslimina la yu'addu munhaziman wala ithma alaih. Atau juga jika ada yang mundur bukan karena takut, tapi untuk bergabung dengan kelompok umat Islam yang lain atau bergabung dengan pasukan lain, maka itu tidak termasuk kepada mengalah dan juga tidak ada dosa. Contohnya sudah dapat kabar pasukan baru sudah datang, mundur dulu untuk apa? Agar bergabung biar lebih banyak. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena kalau bertahan ini hanya sedikit, ada kemungkinan nanti habis. Tapi kalau bergabung dulu jadi banyak. Seperti itu tidak masalah, itu hanya masalah taktik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-16, illa mutaharrifan likitan au mutahayizan ila fi'ah. Ya, itu dalilnya. Kecuali untuk apa? Untuk menipu dalam peperangan atau untuk bergabung dengan kelompok yang lain, maka itu tidak masalah. Yang kedua, apa yang dilakukan ketika dalam medan perang? Zikrullahi bil qalbi wal lisan. Nah ini dia. Ya, ini perbedaan pasukan Islam dengan yang lain. Itu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan, baik dengan hati ataupun dengan lidahnya. Bukan mengeluarkan suara-suara yang tidak jelas. Ya. Entah suara seperti orang Indian lah atau seperti apa, seperti orang Afrika lah. Bukan seperti itu. Ya, enggak seperti itu ya. Takbir zikir, subhanallah wa bihamdihi, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma nasr alwin awis syahadah, seperti itu. Istimdadan lil quwwati minallahi taala bi dzikrin wa'idihi wa wa'idihi. Bi dzikri wa'dihi wa wa'idihi wa wilayatihi wa nusratihi. Fayathbutu bidzalika al-qalbu wa yarbutu al-jash. Jadi kenapa berzikir? Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengingat janjinya. Janji untuk yang berperang dan mengingat ancamannya untuk yang apa? Yang diperangi. Jadi kan kalau kita seorang mengingat janji Allah Subhanahu wa taala, kalau menang akan mulia, kalau mati akan mati syahid, tapi mereka yang diperangi itu menang terhina, mati lebih hina lagi, maka akan mendapatkan kekuatan. Ya. Wa wilayatihi wa nusratihi, dan mengingat apa? Mengingat perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian hati menjadi kokoh, menjadi kuat, dan jiwa menjadi apa? Menjadi kuat juga ya, menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika di medan perang? Ta'atullahi wa ta'atu rasulihi bi'adami mukhalafati amriha walartikabi nahyihima. Mukhalafati amrihima walartikabi nahyihima. Dengan harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan cara tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, dan juga tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya ketika perang, ya, dapat ghanimah, sembunyikan. Ya, kenapa? Wah, bagus nih barangnya, sembunyikan, ya. Satu batang emas. Padahal harusnya apa? Dikumpulkan. Ya, tapi yang disembunyikan itu adalah maksiat. Kenapa Rasul, kenapa para sahabat Rasulullah SAW ketika perang Uhud kalah? Maksiat dari siapa? Para pemana. Kenapa pasukan Rasulullah SAW yang demikian banyak kocar kacir di perang Hunain? Karena merasa tidak bisa terkalahkan. Maksiat bukan itu? Maksiat, sombong. Baru dengan hati saja, apalagi dengan perbuatan seperti di Uhud, ya, dibayar kontan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati. Dan itu masih lebih baik dibayar di dunia. Bagaimana kalau dibayar di akhirat? Alhamdulillah mitalik, ya. Makanya kalau kita mendapatkan apa namanya musibah-musibah di dunia ini, ya nggak usah bertanya-tanya kenapa-kenapa, tapi beristighfar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikannya di mana? Di dunia, ya. Kemudian yang keempat, tarkun niza'i wal khilaf. Meninggalkan pertentangan dan perselisihan. Lidukhulil ma'rukati soffan wahidan la sulmata fihi wala thagrata. Agar ketika masuk ke dalam perangan itu, dalam satu barisan, tidak ada perselisihan dan tidak ada pertengkaran di dalamnya. Qulubun mutarabbitah, hati-hati yang terikat. Wa jasadun mutarasah, dan jasad-jasad yang rapat, yang saling merapat. Kalbunyan al-marsus yashuddu ba'dahu ba'da, bagaikan bangunan yang lengkap yang saling menguatkan. Antara batu bata dengan temboknya, antara tiang dengan pinggir-pinggirnya, dengan yang lainnya. Seperti itu. Apalagi jika perselisihannya masalah pribadi, maka lupakan. Jangan sudah mau berjihad, ya, masih tengkar. Ente kunut atau tidak? Ini sudah di medan perang, Mas Miko. Ini Mas basmalahnya dijaharkan, Pak. Sirkan. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi kalau sudah musuh di hadapan kita, masih tanya, ente ngaji sama ustaz siapa? Rojalia nih. Gitu ya, sururia. Khamisan as-sabru wal musabarah. Sabar dan mempertahankan kesabaran. Sabar saja mudah, mempertahankannya susah. Wal istimadatu fi haudil maraka hatta yankashifa al'adu wa yanhazima sufufuhu. Jadi terus berusaha mati-matian di dalam peperangan sampai musuh tersingkap dan barisan mereka mundur. Barisan mereka hancur. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, jika kamu berperang atau bertemu dengan satu kelompok dalam peperangan, fathbutu, maka kokohlah, maka bertahanlah, dan berzikirlah kepada Allah banyak-banyak agar kalian, mudah-mudahan kalian beruntung. Bertahan dan berzikir. Maka dalam satu kisah dalam sirah sebutkan bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail dan selalu memerintahkan anak buahnya untuk qiyamul lail. Kenapa? Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqut minhu qalila aw zid 'alaihi wartil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguh kami akan berikan kamu qaulan, perkataan yang berat. Ada yang mengatakan qaulan tsaqil itu adalah jihad. Maka tidak akan bisa orang yang bangun subuh saja susah untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling dengar bom langsung ngopol. Anda tahu RPG itu beratnya berapa? RPG itu, ya, pelontar granat. Itu belum ketika melontarnya, baru beratnya aja ini. Kalau tidak salah sekitar 10 kiloan. Ketika melontarkannya atau ketika menembak, ya. Jangankan menembak pakai M16, pakai SS saja, senjata pindad, ya. SS2, senjata serbu. Kalau salah posisi, itu bahu bisa lepas. Saya ingat ibu saya rahimahullah bercerita dulu, kan bapaknya itu seorang komandan polisi, bapak kakek saya itu. Nah, waktu itu masih ada wajib militer. Nenek saya diperintahkan untuk apa? Untuk jadi salah menempatkan itu popornya. Sebulan sakit di sini, nggak sembuh-sembuh, ya. Nah itu apa namanya? Kenapa para sahabat kemudian tidak perlu belajar kuda-kuda? Qiyamul lail itu boleh sambil baca mushaf. Siapkan mushaf yang besar, ya, sambil baca mushaf, gitu, boleh, ya, kalau qiyamul lail itu. Kalau memang hafalannya miskin, kalau mau. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Hai, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah berselisih maka akan gagal, lalu hilanglah, ya, kemenangan kalian, hilanglah kekuatan kalian. Bersabarlah, sungguhlah Allah bersama orang yang bersabar. Umat Islam sekarang kalah kenapa? Karena berselisih. Beda pengajian, berselisih. Beda yayasan, berselisih. Tidak ngaji sama Ustaz Kibar, berselisih. Dengan Salafi Unitelkom, dengan Salafi Unpas, dengan Salafi Unisba, dengan Salafi Unpar. Memang ada Unpar Salafinya. Kalau ada hebat, ya. Mau siapa tahu suatu saat, ya, kita nggak tahu. Tapi kan kayaknya nggak ada masjid di situ, ya. Nggak ada masjid, ya, di Unpar itu kan. Gimana juga Unpar Katolik Parahyangan, ya. Dan itu kan apa namanya, swasta, ya. Baik, kita lanjutkan. Al-Mar'atu Sabi'ah, materi yang keempat dan yang ketujuh, fi adabil jihad, adab-adab jihad. Nah, apa saja adabnya? Lil jihadi adabun tajibu muru'ataha fa innaha awamilun nusri awamilun nasri fihi. Jihad itu mempunyai adab-adab yang wajib untuk diperhatikan karena adab-adabnya itu termasuk unsur-unsur kemenangan, ya. Jadi adab-adab yang sebutan ini merupakan faktor-faktor yang menunjang kemenangan. Awalan adamu ifsya'i sirri syiril jaisi wa khutatiha al-harbiyah. Yang pertama, tidak menyebarkan rahasia tentara, rahasia pasukan dan rencana perangnya. Jangan kemudian di-upload di FB, ya. Wah, ini pasukan kami. Wah, ini mata-mata kami. Nah, mata-mata kok? Ya, upload di FB gimana? Besok kami akan menyerang anu kecuali kalau untuk tipu daya. Contohnya, besok kami akan menyerang Jakarta. Wah, semua kubu Jakarta nyetan diserang Jogja. Nah, gitu. Bohong dikit lah, kan beda dikit. Jakarta, Jogjakarta, ya beda Jogjanya aja. Bilang akan nyerang Surakarta. Wah, siap-siap Surakarta. Ternyata nyerangnya surah yang lain, Surabaya. Ya. Karena al-harbu hid'ah. Perang itu adalah tipu daya. Maka jangan kemudian kita, bahkan kepada orang yang dikenal pun tidak boleh. Ya, tidak boleh. Termasuk kepada istri. Harus ada rahasia. Wajib. Ya. Faqad kana Rasulullah sallam idza azza arada al-khuruja ila ghazwatin ma warra bi ghairiha kama warada fi sahih. Jadi Rasulullah sallam jika ingin berperang dalam satu perangan, maka apa? Maka memperlihatkan yang kebalikannya atau dengan selainnya. Contoh begini. Bahkan ketika Rasulullah sallam hijrah saja, kan Madinah itu ke sana. Ya, arah Mekah Madinah begini. Beliau apakah jalannya begini? Tidak, berputar ke belakang. Untuk apa? Untuk mengecoh. Kemudian bukannya itu, jejak kakinya disamarkan oleh apa? Oleh penggembala kambing dengan ratusan kambing-kambingnya itu. Jadi tidak terlihat lagi jejak kakinya. Karena sudah bercampur dengan jejak kambing. Ya. Seperti itu. Jangan perang-perangan, ya, jangan terang-terangan. Kemudian yang kedua, adab jihad, isti'malu rumuzi wa syi'arati wal isyarati baina afradil jaysh. Mempergunakan tanda-tanda, semboyan-semboyan dan isyarat-isyarat di antara individu atau anggota pasukan. Ya. Tentu adalah memakai tanda-tanda yang diperbolehkan. Apakah ada tanda yang tidak diperbolehkan? Ada, itu apa? Tato contohnya. Tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya adalah dress code-nya apa? Akatsuki contohnya gitu ya. Dress code akatsuki ya. Atau apa pakai tanda Konoha contohnya. Ini kebanyakan anime kayak gini. Apapun itu. Kemudian ada syi'arat, ada semboyan-semboyannya. Agar apa? Liya'rifa biha ba'dhum ba'dha fi hal ikhtilatihim bil adu au qurbihim min makanih. Agar saling mengenal sesama anggota pasukan. Ya kalau pasukannya sampai 10.000, masa mau kenal satu-satu ya? Kan tidak mungkin ya. Antum kenal enggak dengan semua mahasiswa ITB? Jangankan seluruh tingkat ya, yang satu angkatan saja di semua jurusan, enggak kan? Apalagi pasukan, itu ya. Jadi ketika bercampur dengan musuh, mereka bisa tahu. Apalagi kemudian pakai pakaian yang bukan pakai pakaian perang, ya, tapi pakai pakaian preman, contohnya, pakaian biasa, ya. Jadi tukang bakso, ya, mari sini. Atau jadi apa, tukang galon ya, tapi isinya apa, sipor. Satu galon isi sipor tuh yang hancur apa ya, sedangkan 41 kilo saja bisa menghancurkan bangunan ya, apalagi satu galon. Nah, tidak masalah, tapi harus ada kode. Faqad qala Allah Rasulullah SAW, inna bainakumul adu faqulu hamim la yansurun. Sungguhnya musuh ada di antara kalian, maka ucapkanlah hamim la yansurun. Itu adalah apa? Adalah syiar di antara mereka. Ya, sering kan begini. Dan itu kemudian diikuti dalam peperangan zaman sekarang ini. Contohnya surah. Nah, jawabnya apa? Kerta contohnya. Atau contohnya lagi Nuha Jonas, atau gitu ya contohnya. Kalau sepertinya Nuha, apa itu? Wah, langsung bunuh. Berarti bukan teman. ya begitu. Hujan, emang hujan kata dia, langsung buruh ya. Harusnya jawab rinti-rinti. Nah kemudian syiar rahasia ya, yang dilakukan ketika perang bersama Abu Bakar As-Siddiq adalah amit, amit ya. Amit, bukan amit, amit ya. Amit ini sini adalah amata yumitu, matikan, matikan. Amit. Amit, amit, matikan, matikan jabang bayi. Ya, matikan bayi jadinya. Jangan menyatukan dua bahasa yang berbeda. Ya. Nanti bertengkar. Seperti orang Sunda dan orang Jawa. Kata orang Sunda cokot, kata orang Jawa atos, ya. Wah, akhirnya bertengkar. Baik, kita lanjutkan. Adab yang ketiga, asumtu 'inda haidil ma'rakah. Diam, tenang ketika dalam peperangan, ya. Idh al-laghtu was-surahu yusabbibani al-fashala bitabdidil quwa wa tashattutil fikr. Kenapa? Karena bersuara keras dan teriak-teriak itu akan menyebabkan kegagalan. Kenapa? Karena menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan apa? Menyia-nyiakan tenaga. Wah, habis tenaganya untuk apa teriak? Wah, gitu ya. Coba mau nyerang di belakang tapi teriak dulu. Ya ketahuan, wah, orang keburu berbalik ya. Kok nyerang di belakang coba? Diam saja tentu. Cep, nah gitu. Ini belum sampai dong. Wah, dari jauh bodoh ya. Kadang-kadang suka melihat ya, di kan seperti kan dari jauh udah cat. Saya dulu ketika belajar bela diri ya, itu tidak diajarkan bersuara ketika mukul. Sungguh tidak, diam aja. Kenapa? Ngapain itu bersuara? Ketahuan dong mau mukul katanya ya. Seperti itu. Walaupun mungkin ada apa, ada teori lain. Karena apa? Pertama, menyia-nyiakan kekuatan. Yang kedua, mengaburkan pikiran. Ya. Jadi tidak konsen. Apalagi sebelahnya jantungan, ah, kaget gitu ya. Enggak jadi perang jadinya. Itu kata saya. Karena diwetul oleh Abu Daud bahwa misalnya para sahabat Rasulullah SAW kanu yakrahuna sawta 'indal qital, mereka benci bersuara ketika perang. Ya. Jadi mereka memakai semuanya apa? Talk less, do more. Ya, seperti itu. Apa itu secara hakikatnya. Tapi kalau orang Indonesia itu ya, talk more, do less. Buktinya apa? Ah, buktinya itu lihat di Dumai ya. Bahkan mungkin kalau orang yang paling apa? Paling produktif dalam membuli sedunia mungkin adalah negara plus 62 ya. Rabi'an yang keempat. Ikhtiarul amakin as-salihah lil qital, memilih tempat yang bagus untuk berperang. Yang bagus di sini adalah menguntungkan. Contohnya kalau daerah pegunungan maka harus cari tempat tinggi, jangan tempat rendah. Kenapa? Tempat rendah pasti terbuka, mudah serangnya. Ya. Atau banyak tempat untuk berlindung. Dekat dengan mata air. Yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Jadi apa? Nabi dekat dengan mata air, mereka jauh. Mata air ada di belakang Nabi. Mereka tidak ada mata air di situ. Ya. Kemudian yang ke watatibul muqatilin, menertibkan para pejuang. Waqtiyari zamanil munasibi lisyanil hujumi alal adu, dan memilih waktu yang tepat untuk apa namanya, untuk melancarkan peperangan, melancarkan serangan kepada musuh. In kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min hajihi fil harbi ikhtiyaril makan wa zaman li syanil ma'rakah, karena di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan adalah mencari tempat dan waktu yang baik untuk berperang. Dan ini kemudian yang dilaksanakan oleh oleh pasukan Mesir ketika mengusir pasukan Yahudi dari daratan Sinai, ya, dari daratan Sinai di benteng Berlin waktu itu. Dan itu berdasarkan fatwa dari ulama Azhar. Itu apa? Biasanya perang kan pagi hari. Ini bukan. Perangnya pas ba'da zuhur. Kenapa? Karena setelah dilihat, ya, kalau ba'da zuhur itu matahari menghadapnya ke benteng musuh. Sehingga apa? Musuh silau. Tidak bisa melihat. Makanya kan pagi-pagi tentara itu masih main bola di apa namanya di campnya. Seperti tidak akan perang. Jadi ketika diintai itu tidak main bola, ya, masih santai-santai. Wah, jadi mereka si tentara Yahudi itu merasa masih jauh. Tapi ketika menjelang zuhur, kemudian langsung dipasang pasang jembatan untuk menyeberangi terusan Suez itu. Jembatan instan. Ya. Mengapung, jembatan mengapung untuk apa? Untuk menyeberangnya tank dan segala macam. Itu fatwa pertama dari ulama Azhar itu. Fatwa keduanya adalah apa? Benteng Bel itu di bawah tanah dan sangat kokoh, sulit untuk dikalahkan. Apa fatwa para ulama tersebut? Siram dengan air. Jadi air dari apa? Dari terusan Suez, ya. Itu dipompa, dimasukkan ke benteng itu. Nyerahlah mereka, tenggelam pada keluar. Ya. Nah, di sini antara ulama dengan umaro bekerjasama. Pertama, mereka tidak bisa melawan. Kenapa? Karena silau, tidak kelihatan, ya. Matahari menghadap ke mereka. Kedua adalah mereka tidak bisa bertahan. Kenapa? Bentengnya dibanjiri air. Ada foto-fotonya lengkap, ya. Ketika saya ceritakan itu, subhanallah, ya, terkagum. Dan bahkan saya mendapatkan cerita langsung dari siapa? Dari yang mantannya. Mantan salah satu komandan, dia mengatakan, saya menembak, dia sudah pensiun waktu itu, menembak kepala orang Yahudi itu, katanya langsung begini, dekat, ditempelkan, kata dia. Dan pas saat itu saya merasakan kepuasan. Kayaknya kita gitu juga kali, ya. Dan pensilnya, tahu di mana pensilnya? Di masjid. Jadi apa? Jadi bendahara masjid. Dari komandan pasukan ketika pensiun jadi bendahara masjid. 5 waktu di masjid terus. Ya, perannya tapi masih gagah, ya. Orang kita pensiunnya kemana? Ya, itulah salah satu keistimewaan Mesir. Kalau sudah pensiun, kebanyakan larinya ke masjid. Ya. Nah, kemudian yang kelima, da'watul kufar. Mendakwahi orang-orang kafir. Qabla alanil harbi alaihim au muhajamatihim. Yaitu mendakwahnya kapan? Sebelum mengumumkan peperangan atau sebelum menyerang mereka. Dakwah apa? Dakwah untuk masuk Islam, awil istislam atau untuk menyerah dan membayar jizyah. Aslim taslam, ya, seperti itu. Masuk Islam maka kamu selamat. Jika tidak maka bayarlah jizyah. Fa in abau fal qital. Jika mereka ternyata tidak mau masuk Islam, juga tidak mau untuk apa? Untuk bayar jizyah, maka perang. Idh kana sallallahu alaihi wasallam idh ba'atha amiran ala siriyatin aw jaysin aw sahallahu fi hasati nafsihi wa biman ma'hum minal muslimina khaira wa qala. Karena Rasulullah SAW jika mengirim satu komandan pasukan, ya, maka pertama mewasiatkan kepada Allah secara khusus atas dirinya dan orang bersamanya untuk berbuat baik. Maksudnya apa? Si komandan itu harus berbuat baik dan harus menjamin pasukannya berbuat baik. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, faida laqaita aduwaka minal musyrikina fad'uhum ila ihda thalathi khisal. Jika engkau bertemu dengan musuh kamu, ya, dari orang musyrik, maka serulah mereka kepada salah satu di antara tiga perkara. Fa'aiduha ajabuka ilaiha faqbal minhum. Nah, apapun yang mereka pilih, maka terimalah. Mereka jual, beli, maksudnya gitu. Atau borong. Wa kuffu anhum. Dan tahanlah diri dari mereka. Pertama, ud'uhum ila Islam. Ajaklah mereka untuk masuk Islam. Fa'in ajabuka faqbal minhum wa kuffu anhum. Jika mereka mau masuk Islam, maka terimalah Islam mereka dan tahan. Jangan menyerang. Fa'in abau fad'uhum ila ingtal jizyah. Jika mereka tidak mau masuk Islam, maka apa? Maka ajak mereka untuk bayar jizyah. Fa'in ajabuka faqbal minhum wa kuffu anhum. Jika mereka menerima, maka terimalah dan tahan. Jangan menyerang mereka. Fa'ina bau fasta'in billahi wa qatilhum. Tapi jika dua-duanya tidak mau, maka minta tolong kepada Allah lalu perangi mereka. Jadi tidak semena-mena. Gak ujuk-ujuk langsung ngebom aja gitu ya. Kecuali memang dijajah. Ya. Tapi tidak boleh kita kemudian datang-datang gitu ya. Wah, KFC itu orang kafir semua, bom aja gitu. Dakwahi nggak pernah, ya enak ngebom saja. Ngebom yang halal itu adalah sehari sekali. Kalau lebih berarti sedang sakit perut, ya. Kemudian yang kelima, ada musariqati min al ghanaim wa ada muqaddi nisa'i wa afali wa syuhi wa ruhdani illam yushariku fil qital. Tidak boleh mencuri harta rampasan perang atau ghanimah. Juga tidak boleh membunuh perempuan, anak kecil, orang lanjut usia, dan para pemuka agama jika mereka tidak ikut berperang. Contohnya, para pemuka agama mereka hanya diam saja berdoa di apa namanya di tempat ibadah mereka masing-masing, maka tidak boleh diserang. Kecuali kalau ternyata tempat ibadahnya jadi markas perang, maka hancurkan. Anak-anak juga mereka hanya dalam rumahnya, orang tua jika mereka dalam rumahnya, perempuan-perempuan jika mereka hanya dalam rumahnya, maka tidak boleh di apa-apa. Harus dibiarkan, tidak boleh dibunuh. Ya, ditangkap boleh, jadi sandera. Tapi tidak boleh dibunuh. Fa'in qatalu qutilu. Tapi jika mereka kemudian ikut berperang, ya perangi. Boleh dibunuh. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada para komandannya, intaliqu bismillah wa billahi wa ala millati rasulillah. Pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan di atas ajaran Rasulullah SAW. Wa la taqtulu shaykhan fanian. Janganlah engkau membunuh orang lanjut usia yang tidak apa-apa, ya. Orang lanjut usia yang sudah hampir mati, maksudnya yang sudah bau tanah seperti antum. Berapa tahun lagi? Wala tiflan saghiran, dan juga jangan bunuh anak kecil. Wala imra'atan, dan juga jangan membunuh perempuan. Wala taghullu wa dhummu ghanaimikum. Janganlah kalian, ya, menyembunyikan dan mengambil ghanimah-ghanimah kalian. Wa aslihu wa ahsinu, berbuat solehlah dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah suka orang yang berbuat baik. Jadi itu ya. Jangan apa? Jangan lakukan hal yang tadi. Perang Uhud itu karena apa? Karena tergiur dengan ghanimah. Ya. Baik, yang ketujuh adalah adamul ghadri biman ajarahu muslim wa ammanahu ala hayatih. Tidak boleh berkhianat terhadap orang yang dilindungi seorang muslim dan orang yang diamankan kehidupannya seorang muslim. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghduru. Jangan kalian berkhianat. Wa qawli Dan sabda Nabi SAW, innal ghaidra yunsabu lahu liwa ayyumil qiyamati fayuqalu lahu hadhihi ghudratu fulani ibnu fulan. Sungguhnya orang yang berkhianat di hari kiamat nanti akan ditancapkan bendera di depannya dan lalu dikatakan ini orang sudah mengkhianati fulan bin fulan. Di hadapan siapa? Di hadapan seluruh umat manusia dari paling awal sampai paling akhir dipermalukan. Antum kalau dipermalukan di kampus kira-kira masih mau masuk kampus lagi tidak? Umumkan si A contohnya NIM sekian diskor karena nyontek, diumumkan ya, pakiran intex pakai foto sekalian, kira-kira masih berani masuk kampus tidak? Atau langsung mendeokkan diri? Ini dihadapan seluruh manusia dipermalukannya oleh Allah SWT. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya kan ada orang muslim, seorang kafir minta dilindungi. Contohnya, saya minta perlindungan kepada kamu. Dan kemudian dia masuk ke rumah seorang muslim dengan minta perlindungan. Saya tolong lindungi saya dan keluarga saya. Maka saya lindungi kamu. Masukkan ke rumahnya. Maka tidak boleh diambil dari rumahnya itu. Kenapa? Selama seorang si muslim yang punya rumah mengatakan, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku bersumpah aku akan melindunginya. Maka saat itu tidak boleh diapa-apain. Ya. Kemudian ke-8, adam ihraqil adu bin nar. Tidak boleh membakar musuh dengan api. Karena Rasulullah SAW sabda, "In wajabtum fulanan faqtuluhu wa la tuhriquhu bin nar fa innahu la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar." Jika engkau mendapatkan fulan, maka bunuhlah, tapi jangan kalian bakar dengan api, karena sungguhnya tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bunuh kendaraannya boleh tidak? Boleh kalau kendaraannya bukan benda hidup. Kalau kendaraannya kuda jangan. Kendaraannya Alphard. Mana ada orang berak pakai Alphard ya? Ya. Pernyataannya boleh dibakar? Boleh. Yang tidak boleh adalah apa? Benda. Bukan benda, makhluk hidup. Ya. Jadi seperti beberapa tahun yang lalu beredar satu video dari ISIS ya, bahwa mereka membakar tahanannya, maka dari situ semakin yakin mereka bukan muslim. Ya. Bahkan ada yang lebih kejam lagi, apa? Diikat satu kakinya lalu dibiarkan lari loncat-loncat di gilas pakai tang. Divideokan. Mau lihat? Mau lihat enggak? Ya. Saya juga enggak tahu di mana. Sudah saya buang filenya ya. Kenapa? Tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian yang ke-9 adabnya adamul muslati bil qatla, tidak boleh merusak mayat. Potong hidungnya, potong telinganya, ya. Kemudian pakai pedang Mahendra ya. Tidak boleh, atau H ya, Hamdi. Tidak boleh ya. Berdasarkan perkataan Amr bin Husain, karena Rasulullah SAW yahustuna ala sadaqati wa yanhana anil muslah. Rasulullah SAW mendorong kami untuk apa? Untuk bersedekah dan melarang kami untuk merusak mayat. Dan sabda Nabi SAW, "U'fun nasa qatlatan ahli iman. U'fun nasi qatlatan ahli iman." Orang yang paling pemaaf di dalam membunuh adalah umat Islam. Yaitu apa? Tidak merusak mayat. Tidak seperti orang kafir ya. Mereka sudah bunuh kemudian dibelah lagi perutnya, keluarkan isinya, ya, potong-potong gitu seperti terjadi di Ambon dulu. Di Wamena kemarin juga. Ya. Karena mereka tidak beriman kepada apapun. Maksudnya tidak demikian. Ya. Asyiran ke-10 dan adab yang ke-10 dan berjihad adalah addu'a bin nasri 'alal a'da, berdoa agar mendapatkan kemenangan atas musuh-musuhnya. Id kana yaqulu ba'da at-ta'bati lil ma'rakah, karena Rasulullah SAW ketika setelah bersiap-siap untuk apa? Untuk berperang, beliau berdoa, Allahumma anzil kitab wa mujri sahab wa hazam al ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Ya Allah, yang menurunkan Alkitab, yang menjalankan awan, yang menghancurkan sekutu-sekutu, ya Allah, hancurkan mereka dan tolonglah kami atas mereka. Karena kita berperang itu untuk apa? Menegakkan kalimat Allah. Maka harus berdoa kepada Allah, jangan bersandar kepada kekuatan diri. Karena kita bukan. Kemudian Rasulullah SAW sabda, "Sintani la tarudani alqalla ma taruddan." Dua perkara atau dua doa yang tidak akan ditolak atau sangat jarang ditolak. Pertama, addu'a inda nida, doa ketika azan, maksudnya antara azan dan iqamah. Wa 'indal ba'si hina yulhimu ba'dhum ba'dha, dan ketika dalam peperangan, ketika terjadi pertempuran di tengah-tengah peperangan. Tapi jangan pula kemudian antum ya menghadapi UAS pergi dulu ke daerah perang berdoa di situ. Enggak jadi UAS-nya ya. Baru Allahumma ta. Apa namanya? Peluru nempel di sini. Lewat itu. Tak. Allahumma kesempat ya doanya. Itu. Nah, ikhwati fillah, sampai di situ pembahasan tentang jihad sudah selesai. Dan pembahasan selanjutnya insya Allah di minggu depan kita masuk kepada pembahasan tentang akad ahlul zimmah. Ya, sengaja tidak saya baca, kenapa? Karena sudah pembahasan baru. Biar kita fokus saja dalam jihad seperti yang tadi. Dan kita insya Allah akan masuk akad zimmah sampai mungkin kalau bisa sampai selesai ghanimah, kalau tidak ya seselesainya saja. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada yang mau bertanya, تفضل. Tanggal cantik ya. 4 pagar. 1111. Wah, ini belum pada siap jihad nih, enggak ada yang bertanya nih. Wah, oh, ada tuh dari Medan siapa jihad. Foto. Saya mau nanya terkait tadi membunuh dengan api, Zat. Apakah itu berlaku untuk semacam bom gitu, Zat, atau listrik, Zat? Bom api bukan. Kecuali kalau bomnya bom fosfor. Ya, itu bisa dikiaskan dengan api karena membakar. Bom molotov juga. Ya, jangan lemparkan ke orangnya, lemparkan ke bendanya, begitu. Ya, pokoknya sesuatu yang bersifat api dan membakar itu jangan. Ya, tapi kalau kan peluru juga ini, peluru kan yang apa membunuh bukan bara apinya, tapi apa nembusnya. Bom juga apa ledakannya itu membunuh kan, seperti itu. Jadi tidak bisa dikiaskan. Tapi kalau seperti yang penyembur api, nah itu jelas itu. Ya. Wallahu a'lam. Masih terkait bonus, apakah ada batasan-batasan lain? Misalkan cara perangnya tidak langsung dan sangat menyiksa. Misalkan mata air mereka kita racuni gitu. Itu kan bisa cepat. Itu nanti berdasarkan ijtihad dari komandan pasukan. Ya. Rasulullah SAW dulu ketika mengepung Bani Quraidah, ya. Itu apa yang dilakukan? Memotongi pohon kurmanya sampai mereka menyerah. Kenapa? Karena merasa sayang pohon kurma pada ditebangi. Ya, seperti itu. Mengepung mereka sampai kelaparan, itu juga boleh, enggak masalah. ya untuk apa masa mereka itu menyerah, itu gak masalah ya. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, tadi kan sempat disinggung alur tahap-tahap sebelum perang Ustaz, pertama tidak wangi dulu Ustaz ya. Terus dihindari setiapnya. Terus apakah harus diumumkan perang Ustaz? Atau boleh kalau dia gak mau bayar jizya kapanpun langsung diserang biar mereka gak punya persiapan? Ya tidak perlu diumumkan, ya hanya oh berarti perang, dah selalu begitu aja. Lalu kemudian kalau begitu besok perang ya, enggak perlu begitu ya, ini menjanjikan segala ya, enggak. Al harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Masa ngasih tahu besok ya jam sekian saya akan serang kamu, sekian sekalian begitu jumlah pasukannya sekian gitu ya. Tidak, oh kalau itu kita berperang, dah boleh langsung serang waktu itu silahkan juga. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Itu masalah teknis. Ya, mantap. Wah, ini siap perang juga nih. Misalkan perang itu ada perjanjian dengan musuh, misalkan kalau datang dalam matahari, kita stop dulu. Itu apakah harus ditaatnya tuh? Selama itu sudah perjanjian, maka taati tapi tetap waspada. Ya, taati tapi tetap waspada. Waspada. Kenapa? Karena yang namanya musuh non muslim itu tidak bisa dipercaya. Ya, jangan kemudian wah kan sudah perjanjian enggak bisa demikian. Tetap waspada. Ya, tapi jangan kita yang kemudian melanggar perjanjian tersebut. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Lagi mungkin ada yang tanya, bolehkah menikah tengah-tengah pertempuran? Boleh kalau ada yang mau menikahkannya dan ada yang dinikahi ya. Terus kalau perempuan yang tertawan apakah jadi budak atau tidak? Nah, itu pembahasan selanjutnya insyaallah, biar penasaran. Pasti penasaran. Ya. Ada lagi, Pak? So, ya. Tadi diserang itu apa saya kalau kita perang di pemain dari misalnya dari presiden itu saja. Atau seperti zaman dulu misalnya Indonesia diserang itu berarti kita berperang sama negara atau gimana sih? Apa boleh misalnya perang atas nama negara? Tapi kita berperang tetap li'ala'i kalimatillah. Di antara bentuk kalimat li'ala'i kalimatillah adalah apa? Di antara bentuknya adalah mempertahankan tanah tempat kita tinggal agar tidak dijajah oleh orang kafir. Kenapa? Kalau sudah terjajah maka ibadah akan sulit. Tapi tetap tujuan utamanya, niat utamanya adalah apa? I'la'i kalimatillah. Tujuan antaranya adalah itu. Kalau kita dikuasai musuh, maka kita akan sulit ibadah. Maka kita akan ditindas dan segala macamnya. Ya. Seperti itu. Wallah. Dan kita dalam hal ini berperang sama orang kafir. Berperang bersama orang kafir maksudnya. Menyerang orang kafir lainnya. Menyerang. Enggak. Bekerja sama dengan orang kafir lain, menyerang orang kafir lain. Sir. Tujuannya apa dulu? Tujuannya apa? Nah, tujuannya harus jelas. Ketujuannya hanya memperluas kekuasaannya, tidak. Itu bukan jihad namanya. Jihad itu adalah ya kalimatillah. Dan sebenarnya bersekutu dengan orang kafir itu tidak sama sekali tidak menguntungkan. Kenapa? Karena kita tidak aman mereka maksiat atau tidak. Ada maksiat di dalam pasukan itu berpengaruh kepada ridho Allah. Dan umat Islam tidak pernah menang gara-gara pasukan, tapi menang karena ridho Allah. Ya. Kalau jumlah itu tidak pernah menang, silakan cari di mana kapan pasukan Islam jumlahnya sama, jangankan lebih banyak, sama dengan pasukan musuh kapan itu terjadi? Tidak pernah. Bahkan ketika masa Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin itu bukan Bani Abbas. Padahal waktu itu masih dinasti Abbasiyah yang kedua, tapi itu juga adalah Mamaluk, ya, orang Kurdi yang keturunan budak dulunya, tapi berkuasa. Bukan imat Islam, bukan dari apa, dari dinasti Abbasiyah, bukan. Tapi bisa menang. Berarti sedikit kan itu? Bukan seluruh umat Islam waktu itu yang ada, bukan. Melawan berapa negara itu? Inggris, Perancis, Itali, sama mana lagi waktu itu? Dalam yang tergabung dengan pasukan Salib. Tapi menang. Kenapa? Karena hubungannya Allah baik. Maka percuma kemudian ketika kita memperjuangkan ini itu, tapi hubungan Allah jauh. Ya, kalau kata orang Jawa itu raimadoh gitu ya. Apa artinya tuh, Adrian? Ya, raimadoh gitu. Muka lu jauh gitu ya. Ya, nggak mungkin jauh panggang dari api. Itu kalau kata orang Bintan ya. Ada lagi? Fadhol? Ya. Jadi saya teringat satu pertanyaan lagi kan. Kalau misalkan kita bersiasat untuk mengadu domba orang kafir terlebih dahulu biar menyerangnya lebih mudah. Boleh. Itu kan sudah dilakukan oleh siapa? Abu Hudzaifah dalam perang Ahzab. Ya. Malam-malam menyusup ke tengah mereka mengadu domba ini, itu, ini, itu.